وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan hadis di Bulughul Maram. Beberapa hadis ke depan ini cukup penting ya, dan relevansinya cukup kuat dengan lembaga keuangan yang sekarang banyak beredar, lembaga keuangan syariah. Di mana hadis ini yang nanti akan kita bahas ke depan ini menjadi apa namanya, salah satu titik kritik, salah satu poin kritik terhadap berbagai macam lembaga keuangan syariah yang ada. Baik, apa namanya, kita mulai saja hadis ke 18 atau hadis ke 818 dari kitab Bulughul Maram. Wa anhu, dan dari beliau, beliaunya pada hadis sebelumnya adalah siapa? Abu Hurairah ya. Dan dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtara ta'aman, siapa yang membeli makanan. Nah, ini mungkin saya intermezzo dikit koreksi ya. Jadi karena teman-teman ini ada yang akademisi, jadi coba dihilangkan kata barang siapa gitu. Enggak perlu barang siapa, cukup siapa. Jadi selain kalimatnya jadi lebih efektif, juga nggak perlu berpanjang-panjang kata yang nggak perlu. Ya kalau teman-teman baca terjemahan saya yang lama juga masih banyak kata barang siapa ya. Ini apa, tambahan ilmu saja. Siapa aja udah cukup kok. Siapa yang begini nggak perlu pakai barang siapa. Siapa yang membeli makanan, makanan fala yabihu, maka janganlah dia menjualnya. Hatta yaktaluhu, sampai dia menguasai timbangannya. Maksudnya sampai dia menguasai barangnya. Ya, qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta yaktaluhu, sampai dia yaktaluhu, ai maknanya adalah yastawfi bil kail. Artinya dia menguasainya atau memeriksa kecukupan timbangannya. Maksudnya yastawfi di sini qabat. Qabat itu artinya menguasai, menggenggam. Qabat, qabatu yakbidu, genggaman. Anda mungkin masih ingat masalah qabat ketika apa? Bangkit dari sujud, seperti pendapatnya Syekh Albani, qabat sama ya, qabat berarti menggenggam. Artinya menguasai barangnya. Yastawfi di bawah itu ada yastawfihi ay yakbidu. Berarti menggenggam atau menguasai barang tersebut. Di atas yastawfi bil kail, artinya menguasai timbangannya. Ya. Waqad jaa fi hadits Ibnu Umar, dan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ya yang senada dengan hadis ini, manibta atau aman, siapa yang menjual makanan, siapa yang membeli makanan, fala yabihu hatta yastawfihi. Janganlah dia menjualnya sampai dia mengistifanya ya, atau menguasai barangnya. Dalam hadis yang lain, wa fil lafat manibta atau aman, siapa yang membeli makanan, fala yabihu hatta yakbituhu. Fala yabihu hatta yakbituhu. Maka janganlah dia menjualnya sampai dia menggenggamnya atau menguasai barangnya. Jadi tiga hadis ini berbicara dengan tema yang sama, karena itu saling menafsirkan satu sama lain. Karena itu kata para ulama, yastawfihi yakbituhu. Yang dimaksud dengan yastawfi di sini adalah menggenggamnya. Yuqalu, ini faedah secara bahasa, kala itu bagi orang yang memberikan ya, yang memberi. Waqtala artinya orang yang mengambil, sebagaimana firman Allah taala, alladzina, dalam surat Al-Mutaffifin, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, jadi alladzina idzaktalu, mereka yang ketika dia menimbang untuk manusia, dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum, namun kalau dia menimbang untuk manusia, jadi ketika dia ditimbang oleh orang lain, dia minta dipenuhi, tapi kalau mereka yang menimbang, mereka curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Jadi situ ada kala sama iktala. Kala itu untuk yang memberikan, iktala untuk yang mengambil. Ini faedah secara bahasa Arabnya. Ya, mungkin sedikit intermezzo juga berkaitan dengan firman Allah. Ini juga bukan hanya berkaitan dengan jual beli, tapi juga mencakup dalam hal-hal lain, ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan ayat ini, beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini juga berlaku untuk pernikahan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika hak dan kewajiban itu bagi seorang itu harus dijalankan secara seimbang, ya. Enggak boleh, ayat ini kan bicara kan tentang orang yang maunya ditunaikan haknya tapi tidak mau menunaikan hak orang lain. Jadi kalau orang lain menimbang buat dia, dia mintanya timbangannya harus sempurna. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia curang, dia mengurangi timbangannya. Nah, prinsip keadilan semacam ini juga bukan hanya dalam jual beli saja, tapi juga termasuk dalam pernikahan juga, ya. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini juga menjelaskan, mengaitkannya juga dengan masalah pernikahan. Jadi kalau antum mau menikah juga, ya, ikhwan dan akhwat, jangan hanya mau menuntut haknya saja, tapi juga jangan lupa menunaikan kewajibannya. Jangan mau istri harus begini, begini, begini, tapi dia sendirinya juga lupa. Dan jangan menuntut kesempurnaan sama seorang istri, begitu juga seorang istri jangan menuntut kesempurnaan sama suaminya. Baik, berikutnya, zahirul lafaz, zahir dari redaksi atau dari lafal yaqtal, ya, yushir bi annahu khasun bima yahtaju ila kilin. Lafaz yaqtal ini mengindikasikan atau mengisyaratkan seolah-olah ini hanya khusus terhadap yang butuh timbangan saja, ya, butuh timbangan. Kailin itu takaran, ya. Ya, butuh takaran. Walakin laf yastaufihi wa yakbidahu. Tapi kata yastaufihi atau yakbidahu itu yufidul umum, ya. Namun kata berikutnya yastaufi dan yakbidahu, menguasainya, itu bermakna umum. Fa majmu' al-fat yufidu ma'na al-qabd wal hiyaza. Intinya dari keseluruhan redaksi ini maknanya adalah umum, bukan khusus. Jadi tidak hanya berlaku pada yang ditakar atau yang ditimbang saja, tapi berlaku umum, ya, berlaku umum karena makna umumnya adalah untuk